salah jamin. Masabalah di ranah minang, kojo cinto nan suci. Usahlah dia ragukan, kok sayang kabake adi tali jantung denai taruhkan. Basama menjago cinta. Basama menjago cinta.